Mad lazim harfi mukhaffaf adalah apabila di awal surat terdapat salah satu atau lebih dari huruf-huruf ha, ya, to, ha, ro, atau huruf tersebut terdapat dalam perkataan hayun toharo, maka cara membacanya adalah dibaca panjang satu alif. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Oke, kita baca bersama ya. Hamim. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Hamim. Yasin. Oke, kita baca bersama ya. Yasin. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Yasin. Toha. Oke, kita baca bersama ya. Toha. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Toha. Tosin. Oke, kita baca bersama ya. Tosin. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Tosin. Alif lam ro. Oke, kita baca bersama ya. Alif lam ro. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Alif lam ro.